السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الملك المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال الذي بين لعباده الحرام والحلال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الأفعال. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد الذي طهره الله ظاهرا وباطنا ووصفه فوق ما يقال، فهو النبي المصطفى والحبيب المجتبى والهادي من الضلال، وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saggaf, Al-Habib Abdullah bin Salim Maulad Dawilah, Al-Habib Saleh bin Salim Maulad Dawilah, Al-Habib Ahmad Al-Jufri, Al-Habib Haidar bin Saleh Maulad Dawilah, dan semua para habaib yang hadir di majlis yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan umur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan sehat wal afiat. Amin ya Rabbal. Segenap para alim ulama, para kiai, wabil khusus kepada Kiai Abdus Syakur, dan segenap para kiai yang hadir, wabil khusus kepada Kiai Hasanuddin, Al-Ustadz Muhammad bin Kiai Nasihin, dan segenap para kiai yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Mugi-mugi diparingi sehat dan panjang umur. Amin ya Rabbal. Yang saya muliakan dan saya hormati, segenap pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya ikhtitam penutupan sementara Majelis Taklim Wal Maurid Ar-Ridwan. Wabil khusus kepada teman-teman dari Ansor, dari Banser, Masya Allah, gagah-gagah koyok Kopassus. Mugi-mugi senantiasa mereka diberi Allah umur yang panjang, sehat walafiat, jadi pembela tameng para ulama. Insya Allah dikumpulkan bersama para ulama kelak nanti di yaumil kiamah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan, kepada Kiai Haji, Kiai atau kepada Haji Saudi yang telah membantu, Masya Allah, perop, lampu, sampai sing di buriku bingung, iki maulid apa disco. Alhamdulillah, kalau orang-orang ahlu dunia membanggakan artisnya, membanggakan idolanya dengan segala hal yang mereka mampu, maka kami pun mengidolakan Nabi Muhammad. Kami pun mengagungi Nabi Muhammad. Kami pun bangga menjadi pencinta Nabi Muhammad. Maka kami agungkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui majelis yang mulia ini, semoga Nabi Muhammad gembira kepada kita. Semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atine bunga. Amin. Semoga beliau sallallahu alaihi wasallam bangga kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih pula kepada segenap kru yang benar-benar banyak membantu terselenggaranya majelis yang mulia ini. Kru Majelis Taklim Wal Maulid Ar-Ridwan, alhamdulillah hampir tiap dua minggu mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya tanpa kenal lelah, hingga akhirnya tersenggaralah majelis yang mulia yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini. Mereka niku ikhlas gak dibayar, mek kadang-kadang tok ditukokno STMJ. Yang insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita semua, Nabi Muhammad pun ridho kepada kita semua. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para jamaah Majelis Taklim Wal Maulid Ar-Ridwan, yang insya Allah sebagaimana kita kumpul di malam ini untuk mengagungkan beliau Nabi Muhammad, kelak akan datang saatnya kita kumpul bersama Nabi Muhammad. Kelak ada saatnya beliau di telaga haudnya menanti kita. Di saat itu pula lah beliau tersenyum menunggu kita. Dengannya lah kita masuk surga bersama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Khususnya sekarang ini kita ada di bulan Sya'ban, bulan turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Turun ayat tersebut di bulan mulia ini, bulan Sya'ban. Dan di bulan ini pulalah kita kumpul merayakan kemuliaan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. InsyaAllah solawat kita semua di majlis yang mulia ini kelak akan menjadi bekal kita berhadap kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bulan Rajab adalah bulan kita menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan kita menyirami tanaman kita. Bulan Ramadan kita panen dengan itqun minan nar, bulan rahmah, bulan maghfirah, dan bulan pembebasan dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak istighfar di bulan Rajab, perbanyak solawat di bulan Sya'ban. Niscaya insya Allah di bulan Ramadan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan diberi kemuliaan malam Lailatul Qadar. Diberi kemuliaan dengan ampunan dan maghfirahnya Allah. Serta insya Allah mendapatkan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Nek sing nandur, nek sing nyiram bakalan panen. Tapi nek sik gak nandur, sing gak nyiram, gak bakalan panen. Nah apabila kita gak banyak istighfar, kita gak memperbanyak solawat di bulan Sya'ban, apa yang akan kita panen nanti di bulan Ramadan? Bulan khususiyah untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang sunnah jadi wajib, yang wajib dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo muliakan bulan Ramadan dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wonten riwayat, suatu saat Nabi Musa itu bertanya kepada Allah, ya Rab, hal akramta ahadan mithlama akramtani haithu asma'tani kalamak. Ya Allah, apakah engkau pernah memberikan kemuliaan kepada seorang hambamu seperti kemuliaan yang telah kau berikan kepadaku ya Allah? dengan kau selalu berikan kesempatan kepadaku untuk bisa berbincang-bincang denganmu ya Allah. Niki Nabi Musa niki GR. Ngerosol niku nek boten wonten tiang yang paling mulia dan dekat kepada Allah seperti beliau. Karena beliau setiap saat ingin ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberi kesempatan untuk berjumpa dan berbincang-bincang dengan Allah. Maka Nabi Musa berkata, apa ada makhluk yang kau beri kemuliaan seperti aku ini ya Allah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, ya Musa, inna li ibadun, aku punya hamba-hamba, ukhrijuhum akhir zaman, yang aku keluarkan nanti di akhir zaman. Aku beri mereka suatu kemuliaan bulan, namanya bulan Ramadan. Mereka lah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Musa, sesungguhnya umatku nanti, sesungguhnya hambaku nanti yang aku keluarkan di akhir zaman, ada suatu bulan di tengah-tengah mereka, bulan Ramadan. Ketika itu hambaku puasa, wajahnya pucat, bibirnya kering. Dan ketika itu wahai Musa, ketahuilah bahwa engkau ketika berbincang-bincang denganku, masih ada 70 ribu hijab antara aku denganmu, wahai Musa. Tapi untuk umat Muhammad, kelak nanti di bulan Ramadan, di akhir zaman, apabila mereka puasa, wajahnya menguning karena lapar, lidahnya ataupun bibirnya kering karena kehausan, maka tidak ada satupun hijab antara aku dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mugi-mugi kula kali panjenengan diparingi panjang umur, bisa masuk di bulan Ramadan dalam keadaan Islam, iman, dalam keadaan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Fa insyaallah majlis ini nanti kelak kita enggak keluar kecuali segala dosa kita diampuni dan derajat kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa pula kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah kota Malang yang telah memberikan izin, dan terima kasih kepada segenap kepolisian yang juga telah memberikan izin kepada kita dan bahkan membantu untuk penjagaan majelis kita ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ma'unah untuk mereka semua. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, datang di tengah-tengah kita Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, datang di tengah-tengah kita Al-Ustadz Kiai Hasanuddin yang insya Allah akan memberikan ilmu untuk kita semua di majelis yang mulia ini. Jadikan ilmu mereka bekal kehidupan kita, khususnya bekal masuk di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Dan kami umumkan, kula umumaken, untuk majelis taklim wal maulid ar-ridwan daerah Malang Raya malam ini adalah ikhtitam. Tapi untuk Korwil Batu akan ada ikhtitam di tanggal 4, di tanggal 5, tanggal 5 malam 6 Juli, 5 malam 6 Juli di Masjid Nur Batu insyaallah. Sekarang kita mendengarkan sama-sama mau'idhoh hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Hasanuddin. Fa'alai fa'liyat fadhal. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'adina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna bilika khairil anami wabligil mukhtaru anna min salatin wasalami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat وعند ذكر حبيبه تتنزل الرحمات والبركات والنفحات والصلاة والسلام على صاحب المعجزات البينات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد سيد السادات وخير الكائنات وعلى آله وصحبه ذوي الأنجم الباهرات والتابعين وتابعيهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم المعاد أما بعد حضرات الحبائب الأعزاء والعلماء الأجلاء ونخصهم بالذكر kepada yang sama-sama kita muliakan pengasuh Majlis Ta'lim wal Maulid Ar-Ridwan Habibana Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Jamal Ibn Al-Habib Taha Ba'agil wa nakhussuhum bidzikir ad-da'i ila Allah Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqaf juga yang sama-sama kita muliakan para habaib Al-Habib Abdullah bin Salim Maulad Dawilah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Jufri Al-Habib Saleh Wabnuhul Ustadz Al-Habib Haidar bin Saleh Maulad Dawilah juga para habaib yang lain tanpa mengurangi rasa hormat para ulama, para kiai utamanya sesepuh para kiai di Malang Fadilatul Muhtaram Kiai Haji Basri Alwi Kiai Abdus Syukur Kiai Saiful Maslul yang jauh-jauh datang dari Pamekasan untuk meramaikan ikhtitam majlis yang mulia ini mudah-mudahan kesemuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala para guru-guru kita diberikan sehat wal afiat Para guru-guru kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Matta'an Allah bituli hayatihim fi fushatin wa salamah ala kamalin minal istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Para pejabat pemerintah baik sipil TNI atau Polri dan tidak ketinggalan kata Habib Jamal, saudara-saudara dari Kopassus Banser yang mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, utamanya para sesepuh dan pinisepuh yang saya muliakan. Para jamaah Majlis Maulid Majlis Ta'lim wal Maulid Ar-Ridwan. Yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Sufyan Al-Thawri pernah mengatakan wa inda dhikri salihin tanzilur rahmah ketika kita menceritakan sejarah hidupnya orang-orang yang saleh maka di tengah-tengah majlis tersebut dicucurkan rahmat Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah majlis kula kali panjenengan menika bukan sekedar majlisnya orang yang saleh tetapi majlis kita adalah majlis imamus salihin Bahkan imam para nabi dan para rasul Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Majlisipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Majlis untuk merekatkan diri kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Majlis yang akan menyelamatkan kita nanti di alam akhirat Karena kita akan diselamatkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad Kalau kita menceritakan sejarahnya orang-orang yang soleh, maka di tengah-tengah majlis tersebut diturunkan rahmat Allah. Maka bagaimana dengan majlis kita? Majlis ini adalah kita awali dengan pembacaan Ratibul Haddad. Dan majlis ini dilanjutkan dengan pembacaan salawat, mutiara-mutiara salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Boten wonten tiyang ingkang ngucapaken salam. Ka ono wong sing ngucapno salam. Tidak ada orang yang mengucapkan salam kepada aku ketika lesan kita mengucapkan, "Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika." Illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku akan menjawab salam-salam orang tersebut. Alangkah bahagianya kalau kita mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian salam kita dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang sangat mulia, dari lesan yang tidak pernah maksiat kepada Allah, dari lesan yang dipuji oleh Allah, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuy yuha." Menjawab salam kita, "Alaikumussalam, alaikumussalam, alaikumussalam." Alangkah bahagianya kita. Kita didoakan selamat. Alaikumussalam. Mudah-mudahan kalian semua diselamatkan oleh Allah. Ini jawaban dari lesan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lesannya siapa yang tidak pernah maksiat kalau bukan lesannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lesan yang mulia ini akan mendoakan kita ketika kita mengucapkan salam kepada beliau. Karena kalau kita minta selamat sendiri kepada Allah, "Ya Rabb, salimna, salimna, salimna. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kami, selamatkan kami." Belum tentu doa kita langsung dikabulkan oleh Allah. Karena kata Imam Ibnu Athaillah, "Lidu'a'i syurutun wa arkan." Doa itu ada syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi. Tapi kalau yang mendoakan kita dengan selamat adalah lesan yang tidak pernah maksiat kepada Kanjeng Nabi. "Udu'ullah bilisanin la ya'sillah." Berdoalah engkau kepada Allah dengan lesan yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Lesan yang tidak pernah maksiat ini mendoakan kita, saudara. Tapi kalau lesan-lesan kita yang sering mengungkapkan maksiat-maksiat kepada Allah. Lesan-lesan kula kali panjenengan sedoyo. Maaf. Boroh biasa. Gendek biasa. Minta maaf Habib Jamal, ini yang hadir banyak meduranya juga. Makanya saya tambah bahasa Inggris untuk mereka. Banyak wali murid-murid kami dari Muharto yang istiqomah hadir di majelis Ar-Ridwan. Alhamdulillah. Lesan apa serah, dengkadong ngocak. Horkelap leita berseriah. Padahal sobung sena. Naber, engki nabangki. Ini lesan. Sering maksiat kemudian berdoa kepada Allah. Masih ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Tapi kalau lesan yang tidak pernah maksiat kepada Allah mendoakan kita, kita akan selamat nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ternyuh. Bahkan tadi sempat berlinangan air mata ketika Kiai Saiful Maslul membaca satu gazidah, "Judli biwaslin qablal maniyah." Berbaiklah kepada kami ya Rasulullah biwaslin, dengan menyambung kepada kami qablal maniyah, sebelum kami meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua disambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini adalah majlisnya Rasulullah, majlis ini adalah majlisnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan majlis ini adalah majlisnya para habaib, para ulama yang ada di hadapan kita. Al-Habibul Imam Zain bin Ibrahim bin Smith menceritakan di dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi, ketika ada seseorang diseret ke neraka oleh malaikat, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat, "Adriku tututono wong iko sak durunge mlebu nang ngene neraka. Takonono nelikane ana di alam donya, apa dheweke biyen di alam donya tau dadi santrine salah sijine ulama?" Orang ini menjawab, "Pernahkah kamu ketika di dunia menjadi salah satu santri dari seorang ulama?" Dia mengatakan, "Tidak." Malaikat ini lapor kepada Allah, "Boten nate ya Allah. Coba bedek-bedek boleh sebelum masuk ke neraka. Mungkin dia ketika di dunia pernah duduk tak di majlisnya salah seorang ulama. Ditanya lagi orang ini, apakah kamu ketika di dunia pernah hadir duduk di majlisnya salah seorang ulama? Dia menjawab, tidak. Tanyakan lagi, kata Allah, mungkin dia pernah makan bareng-bareng ulama? Masih mengatakan tidak. Tanyakan lagi malaikat sebelum dia sampai di pintunya neraka. Mungkin-mungkin dia ketika di dunia namanya sama dengan namanya salah seorang ulama. Pak, jeneng sampean podo ta karo salah sijine ulama. Mungkin yang hadir di hadapan kita ternyata dijawab tidak sama. Sebab lek wong biyen pak kadang-kadang ngekei jeneng anake dicukukno teko weton. Kapak weton ini kupon lanang bisan insya Allah lek wong diso dijenengno poniman. Yeah. Tapi sayang itu masih bagus tenimbang sakniki pak. Wong sakniki kadang-kadang duun sewu memberikan nama anaknya dengan nama-nama islami kadang-kadang merasa malu. Memberikan nama dengan nama-nama yang diambil dari Asma'ul Husna atau diambil dari nama-nama kebesaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa tidak keren. Kula nanti kepanggil pak salah setunggal ibtun tiang kula tangleti sopo pak anake sampean dadakno dijawab Johnny Walker jadi ini. Subhanallah, padahal Johnny Walker itu adalah nama minuman keras. Ya, terus bangga. Coba kamu tanya lagi, apakah dia termasuk cinta dengan salah seorang ulama? Diseret karo malaikat pak, wong niki pak. Kemudian ditanya, kon biyen di indunya seneng gak nanggini salah si cine ulama? Dia menjawab tidak. Dilaporkan kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan selamatkan, selamatkan sudah. Kenapa ya Allah, dia tidak pernah hadir di majlisnya ulama, dia tidak pernah makan bareng-bareng ulama, dia tidak pernah mendengar tausiah para ulama, dia tidak sama namanya dengan salah seorang ulama, dan dia tidak cinta ulama. Dijawab, kana lahu sadiqan aw rajulan yuhibbul ulama. Dia punya salah satu teman yang dia itu adalah cinta dengan ulama. Katut noai kak bobo. Mangka no mas, pak. Sampean kalau waktunya hadir di majlis Ar-Ridwan. Kemudian misalnya gak oleh ambil ibu menengobu. Sampean tak golek no nunutan nang swargo. Ngoten mawon pak. Nggih napa nggih? Mangka no ojo males-males hadir wonten majlis Ar-Ridwan. Insya Allah. Ya. Majlis ini adalah majlis yang mengantarkan kita untuk mendidik diri kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai diri kita kepada para dzurriyah, para keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan addibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak-anak kalian. Rasulullah tidak mengatakan allimu auladakum, ajari anak-anak kalian, boten. Tapi yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi addibu auladakum ala thalathi khisal. Didik anak-anak kalian dengan tiga perkara. Yang pertama hubbi nabiyikum, mencintai nabi kalian. Seseorang tidak dikatakan sebagai orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dia harus melaksanakan tiga syarat. Yang pertama, kata para ulama, sidqul mahabbati fi thalathi khisal, ayyukthira dzikra habibihi ala dzikri ghairihi. Hendaklah orang itu memperbanyak menyebut-nyebut orang yang dia cintai daripada orang yang tidak dia cintai. Kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa kali dalam satu hari kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Habibul Imam Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki rahmatullah alaih di dalam kitabnya Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah tidak kurang 40 macam orang-orang yang senang memperbanyak baca solawat diberikan kemuliaan dan keistimewaan Allah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepingin selamat dunia akhirat, perbanyak baca solawat. Kepingin kita dijadikan orang-orang yang selamat ketika melewati as-sirat, perbanyak baca solawat. Dan ketika kita kepingin menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat, perbanyak membaca salawat dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, seseorang tidak dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dia harus mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih sekarang, Pak, krisis akan akhlak, krisis akan mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjalar di masyarakat-masyarakat muslim saat ini. Ngeri rasanya. Orang-orang Yahudi terus berusaha bagaimana caranya merusak generasi muda Islam. Tetapi begitu saya melihat, kebanyakan di antara majlis Ta'lim wal Maulid Ar-Ridwan adalah mereka pemuda-pemuda, maka tergugah rasa hati kita untuk mengantarkan para pemuda-pemuda seperti apa yang terjadi kepada pemuda-pemuda yang hidup di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah kita lihat di belakang, Masya Allah, ngeri rasanya, Pak. Bagaimana kalau kita sudah melihat, saya sering, dan saya memang asli Arema, lewat di sini, saya asli Arema, Pak, sama dengan Ustadz Jamal. Kecilnya juga sama-sama di Malang, cuma saya dan Habib Jamal sama-sama Singowaras. Perkoroliani sengawitan kersani bibya. Habib Jamal sama saya sama-sama Singowaras. Kalau sudah biasa lewat di sini, Masya Allah, hampir setiap sekian bulan sekali tempat ini dibuat untuk konser. Ya, untuk konser. Tapi Alhamdulillah malam hari ini, konser kita adalah konser menampakkan dan memperlihatkan di hadapan warga Malang akan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Buto Ijo sing turun di belakang ini besok akan jadi saksi di akhirat. Allahumma. Amin. Siapa bilang Buto Ijo sing turun ini tidak jadi saksi? Nanti akan jadi saksi. Ya Allah, dulu ketika saya Senin malam Selasa, ya Allah, tempat saya dibuat sandaran untuk podiumnya Majlis Ar-Ridwan. Jadikan mereka-mereka semua, ya Allah, min ahlil jannah. Allahumma. Setiap daripada benda-benda yang mati pun mereka bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua benda-benda padat yang ada di sekitar kita, mereka bertasbih kepada Allah, cuman kita yang tidak faham. Bagaimana nanti di hari kiamat kalau semua yang ada di sekitar kita itu menyaksikan kita bahwa tempat ini dulu dibuat untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini sangat mengerikan, Pak. Saat ini sangat menakutkan keberadaan daripada orang-orang di luar Islam yang akan merongrong Islam. Orang-orang Yahudi siap-siap untuk menampakkan taringnya dan menerkam pemuda-pemuda Islam. Jangan dikira mereka orang-orang Yahudi, orang-orang di luar Islam tertawa, kemudian mereka hanya tertawa. Tidak. Idza ra'aita nuyuban laythi barizatan fala tadunanna anna al-laytha yabtasimu. Kalau kamu melihat singa itu menampakkan taringnya, jangan kau anggap bahwa singa itu senyum sama kamu. Ini siap-siap untuk nerekam kalian. Coba kalau kita lihat, ya Allah, kalau sudah malam minggu kita saksikan di jalan-jalan, hampir anak-anak yang kecil-kecil pakai kaos hitam, celananya hitam, kemudian pakai kalung dari rantai, bandole tekok gir. Ya, mari ngono petetak-petetek. Lek ditakoni apa oleh iki keren, Mas. Lek jarine sampean wong sing seneng hadir di Majelis Ar-Ridwan, Cak, iku gak keren, gendeng koyo ngono iku, Cak. Kasihan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak terdidik dengan didikan-didikan akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adibu auladakum ala thalathi khisal. Hubbi nabiyikum, mencintai nabi kalian. Wa hubbi ahli baitihi, dan cinta kepada keluarga nabi. Alhamdulillah, kita hadir di majlis ini banyak dirawi dengan para habaib. Bahkan majlis ini dipimpin langsung oleh Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan istiqomah dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus bisa membimbing para hadirin mas-mas, saudara-saudara dari warga Malang. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir adalah waqiraatil Quran, bimbing anak kalian untuk senantiasa membaca Al-Quran. Setelah kita bimbing anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, bimbing anak-anak kita untuk memahami Al-Quran. Di dalam kitab Khasaisul Quran yang dikarang oleh Al-Habibul Imam Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki, di situ dikatakan ketika ada muktamar orang-orang Yahudi internasional, salah satu di antara mereka membawa Al-Quran sambil mereka mengatakan innakum lantunsaru madama hada baina yadayil muslimin, kalian semua tidak akan menang selama ini dipegang teguh oleh orang-orang Islam. Makanya saat ini banyak orang-orang Islam yang dijauhkan daripada ajaran-ajaran Al-Quran, seperti semboyan mereka, biarkan mereka pakai nama-nama Islam, tapi jauhkan mereka dari ajaran-ajaran Islam. Tantangan kita di depan semakin kompleks, tantangan kita di depan semakin komplit, makanya kita tidak akan mampu untuk menahan tantangan-tantangan mereka, kecuali kita rajin-rajin hadir di majlis seperti ini. Majlis solawat, majlis mendekatkan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan majlis seperti inilah ketika nanti di akhirat akan menjadi majlis kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepolisian, di mana setiap kali ada majlis-majlis seperti ini, banyak bapak-bapak kepolisian yang ikut hadir, dan mudah-mudahan mereka pun juga ikut baca solawat bersama-sama kita. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena sering saya sampaikan ketika saya diundang oleh Kapolres bahwa Pak, kalau ada majlis-majlis yang anti solawat, majlis-majlis yang tidak selang solawat, apalagi majlis-majlis yang mengatakan solawat itu bid'ah, dan orang yang hadir di majlis solawat itu lebih haram daripada orang yang melakukan perzinaan, maka ketahuilah mereka itu adalah embrio-embrio daripada teroris. Betul? Karena apa? Mereka orang-orang teroris yang akhir-akhir ini banyak mengacak-acak masyarakat Indonesia. Hampir rata-rata di antara mereka adalah orang-orang yang anti solawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Beberapa bulan yang lalu ketika datang ke rumah saya Ajun Komisaris Besar Polisi Lutfi Wijaya, salah seorang di antara orang yang ditugaskan ke Poso, ketika beliau tanya, "Ustaz, bagaimana caranya untuk mencari embrio-embrio atau kanggo nengeri orang-orang yang mereka itu adalah merupakan calon-calon daripada teroris?" Karena dia orang Madura, saya jawab kepada mereka, "Ubib, ya, sampean Pak, mun bade majlis tidak pakai solawat, langsung dia mengadakan acara kuliah dan sebagainya, kuliah 7 menit tanpa diawali solawat dan sebagainya, maka itu adalah patut dicurigai majlis tersebut adalah majlis-majlis calon teroris. Kalau begitu, gampang tengerane Ustadz, gampang, begitu saja sudah cukup." Oleh karena itu, alhamdulillah, majlis solawat seperti ini, insya Allah adalah majlis-majlis yang akan memakmurkan kehidupan Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Habib Jamal. Saya merasa bahagia dan bangga ketika majlis ta'lim wal maulid Ar-Ridwan didominasi oleh pemuda-pemuda yang rata-rata mereka-mereka adalah warga Arema, yang insya Allah kita berharap mudah-mudahan majlis seperti ini senantiasa diberikan kekuatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan sedikit daripada penyemangat akan kehadiran bapak-bapak, mas-mas dan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini nanti bisa lebih kita nikmati lagi tausiah-tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, matta'an Allah bituli hayati fi atasmi fi atami siha wal afiyah wal ni'amil wafiyah amin ya rabbal alamin hadha ma akulu lakum wal afu minkum wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد para habaib para ulama yang saya hormati yang saya cintai yang saya patuhi pengasuh majlis maulid dan ta'lim Ar-Ridwan akhi fillah walillah al-habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil Yang saya hormati pejabat pemerintah yang hadir, baik yang sipil, Polri atau TNI, yang saya hormati hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali faedah ilmu yang kita dapatkan daripada ceramah Habib Ahmad Jamal Ba'agil dan Kiai Al-Haj Hasanuddin tadi. Di antara ceramah-ceramah mereka adalah mengisyaratkan bagaimana bulan mulia yang kita sekarang ada di dalamnya, itu bulan Sya'ban, yang insya Allah akan disusul oleh bulan Ramadhan, bulan Syawal. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dihimpit bulan yang sangat mulia. Sebelum bulan Sya'ban, bulan Rajab adalah salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang disebut Ashhurul Hurum. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dan bulan Sya'ban setelahnya adalah bulan Ramadan, merupakan sayyidus syuhur, bulan yang termulia. Tengah-tengahnya bulan Sya'ban yang kita ada di dalamnya sekarang ini. Dan ini termasuk bulan yang mulia. Sya'ban ini sebagian ulama menyatakan dari Sya'ab. Sya'ab al-Fara'. Bulan yang Sya'ab itu cabang. Bulan Sya'ban bulan yang banyak cabangnya, litasya'ubi al-khairat al-kathira al-wafira fihi. Karena di bulan ini bercabang-cabang kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di dalamnya. Ada lagi yang menyatakan Sya'ban itu dari Syi'ib. Syi'ib itu jalan di atas gunung. Kenapa? Karena Sya'ban ini adalah tariq musila ila sayyidi syuhur. Karena bulan Sya'ban ini adalah satu-satunya bulan yang menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang mulia. Ada lagi yang menyatakan Sya'ban itu dari Sya'bana. Sya'bana, Sya'ban. Sya'bana, Sya'ah menyorot. Sinar yang menyorot namanya Sya'bana, jelas. Sangat terang dan jelas kemuliaan, kebaikan yang ada di dalamnya. Dalam riwayat yang sahih, bahwa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Sya'ban. Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Sya'ban akthara minhu. Nabi itu puasa di bulan Sya'ban tidak pernah disaksikan oleh sahabat yang lebih banyak puasanya daripada bulan Sya'ban. Ada riwayat yang lain, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Sya'ban kulli. Nabi itu seluruh bulan di bulan Sya'ban dipuasai. Cuma sebagian ulama menyatakan bukan seluruh bulan itu, artinya tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 kebanyakan. Karena ada riwayat yang lain, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Sya'ban illa qalila. Nabi itu puasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit yang enggak puasa. Dianjurkan kita berpuasa. Cuma dilarang kita berpuasa setelah nisfu Sya'ban kecuali dengan beberapa syarat. Tanggal 16 itu enggak boleh kita puasa Sya'ban kecuali dengan beberapa syarat. Syarat pertama, asal disambung dengan hari-hari sebelumnya. Kalau 16 ke atas enggak, tanpa disambung hari sebelumnya, dilarang itu puasa bulan Sya'ban. Syarat kedua, menjadi satu kebiasaan untuk berpuasa sebelumnya. Senin Kemis dia berpuasa, setelah Nisfu Sya'ban Senin Kemis enggak ada masalah. Atau berpuasa untuk menggadai, untuk membayar puasa-puasa Ramadan yang sebelumnya yang ditinggalkan. Punya utang Ramadan, apalagi ibu-ibu misalnya ketika dalam keadaan haid Ramadan yang dulu, kemudian dia menggadai puasa setelah Nisfu Sya'ban, boleh. Atau berpuasa-puasa mandur yang dinadari. Alhasil bulan Sya'ban ini bulan yang dianjurkan kita memperbanyak ibadah. Tadi sudah disebutkan sama Habib Jamal, adalah sebagai persiapan, latihan, training, mugaddimah untuk masuk Ramadan benar-benar dalam keadaan siap, semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum 17 Agustus itu, sebelum upacara, latihan upacara dulu kan? Latihan baris begitu kan? Sebelum Ramadan juga ada latihannya, mulai bulan Rajab, Sya'ban, latihan terus. Kita puasa, kita ibadah, kita sedekah, kita macam-macam dah. Malah Salafus Soleh itu sebelum 6 bulan masuk Ramadan udah mereka persiapan untuk masuk Ramadan. Kalau sudah selesai Ramadan masuk bulan Syawal, 6 bulan setelahnya adalah betul-betul dijaga jangan sampai semangat Ramadannya hilang, sehingga 1 tahun penuh adalah Ramadan bagi mereka. Baik. Di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang sangat mulia, yaitu malam Nisfu Sya'ban. Di malam itu benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan yang luar biasa. Dalam satu riwayat dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni hamba-hamba yang beriman di saat itu keadaan di syari ghanami banil kalb. Di Arab itu ada satu suku yang disebut Banil Kalb. Itu mereka, suku itu adalah peternak kambing. Itu sampai mungkin puluhan ribu sampai ratusan kambing mereka punya. Hampir semua keluarga ngingu kambing sudah. Allah mengampuni dosa hambanya di malam Nisfu Sya'ban sebanyak rambut daripada kambing-kambing daripada suku Banil Kalb. Bukan jumlah kambingnya ya, rambutnya. Biasa kambing berapa ratus ribu rambut itu. Lah kalau sekian ratus ribu kambing, udah berapa kambing? Udah berapa jumlahnya? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan durhaka kepada orang tua. Kemudian mudmini khamrin, orang yang kecanduan khamr atau narkoba. Kemudian yang terakhir, yang ada permusuhan, kedengkian antara dia dengan orang Islam. Karena itu di malam Nisfu Sya'ban, sebelum malam Nisfu Sya'ban, ayo kita bereskan. Yang durhaka sama orang tua, sekarang minta maaf sebelum Nisfu Sya'ban, biar diampuni oleh Allah. Yang dia pecandu narkoba, pecandu minum khamar, tobat, berhenti, supaya diampuni oleh Allah. Kalau musyrik, udah jelas, udah gak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَنْ يَبْتَيْ غَرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَوَا فِي الْأَخْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kemudian yang gak damai, yang ada kebencian sama orang Islam, ayo akur. Damai, gak usah dipiara itu. Jangan benci sama orang Islam, kemudian dipertahankan kebenciannya, kedengkiannya datang minta maaf sebelum malam nisfu Sya'ban. Jangan-jangan akhirnya orang yang demikian gagal. Setiap datang nisfu Sya'ban ternyata enggak dapat ampunan Allah. Kenapa? Karena dia tidak mau hidup damai, akur dengan orang Islam. Mau apa? Bawa hati yang noble model demikian ini. Nah kalau keduluan mati, hatinya penuh kedengkian, kebencian. Mau bisa selamat dari mana? Illa man atallaha bigalbin salim, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah masuk bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan. Ramadan dari ramidha yarmadhu, membakar, ahraga yuhrigu. Kenapa dikatakan bulan Ramadan? Karena bulan itu yuafiku zaman ramdi. Sebagian ulama menyatakan karena bulan Ramadan saat itu persis tepat dengan musim panas. Musim panas di Arab itu luar biasa. Daun-daun kering, kemudian rumput-rumput mengering, bagaikan terbakar itu semuanya. Karena itu dikatakan Ramadan. Tapi sebagian ulama menyatakan bulan Ramadan itu dikatakan Ramadan bulan pembakaran, li'annahu yarmadud dunub, karena bulan itu benar-benar membakar dosa, sehingga orang yang mukmin beribadah, takwa, puasa beneran di bulan Ramadan akan dosanya seperti dibakar, keluar dari bulan Ramadan tidak membawa dosa sama sekali, sesuai dengan hadis Nabi, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada di bulan Ramadan ada satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Ulama banyak khilaf di situ kapan malam Lailatul Qadar. Tapi yang jelas, jika kita setiap malamnya giat beribadah, pasti kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu malam penuh berkah. Fi lailatin mubarakatin, kata Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh berkah. Satu malam, di satu malam itu jika kita beribadah kepada Allah, maka ibadah kita lebih baik, lebih banyak pahalanya, lebih gede pahalanya daripada beribadah siang dan malam seribu bulan. Khairum min alfi syahr. Coba kalau kita gambarkan misalnya, Habib Jamal ngasih pengumuman. Pemuda Malang, masyarakat Malang. Nih, kalau satu bulan ini ketepaan, saya buka pintu rumah saya kelihatan kamu, tak kasih 1 miliar. Misal, saya yakin sampean semuanya ini buat kemah di rumahnya Habib Jamal. Gak ada yang kerja, tokonya ditutup, gak ada yang pergi ke pasar. Kenapa? Nunggu Habib Jamal aja buka pintu. Karena yang jelas dalam bulan ini Habib Jamal buka pintu, kelihatan akan dikasih 1 miliar. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan di setiap Ramadan. Kaum muslimin, dalam satu malam di bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Jika kamu beribadah terus ada di malam itu, maka Allah akan memberikan pahala seperti kamu beribadah siang dan malam, lebih baik, bukan seperti, lebih baik daripada kamu beribadah siang dan malam 1000 bulan. Kok turu kabeh wong Malang? Kok enggak giat? Kok tidak menghadang-hadang itu semuanya? Karena itu, yang benar-benar mengharap Lailatul Qadar dan mendapatkan Lailatul Qadar benar-benar orang yang beruntung, saudara. Enggak semua orang, itu orang istimewa. Karena memang benar-benar dia mendapatkan taufik, kekuatan daripada Allah untuk bisa mendapatkan pahala yang gede itu. Setelah keluar daripada bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Syawal. Dari syala yashulu, rafa'a yarfa'u. Bulan Syawal, bulan yang mengangkat. Mengangkat apa? Mengangkat manusia daripada keperbuatan dosanya, daripada nistanya, sehingga dia menjadi orang yang taat kepada Allah, orang yang berhasil, orang yang bebas dari neraka, orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. makna daripada bulan-bulan itu ada. Karena itu adalah lambang bagi kita untuk benar-benar memanfaatkan bulan-bulan tadi itu. Alhasil, jangan sampai Ramadan ini umat Islam tidak ada perubahan. Jadilah Ramadan ini terhiasi oleh kita umat Islam dengan amalan-amalan, aktivitas-aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahmati oleh Allah, juga kita dengarkan tadi daripada ceramah-ceramah sebelumnya, bagaimana di bulan Syaban ini diturunkan satu ayat yang sangat penting. Ayat itu bukan hanya memerintahkan kita untuk bersolawat dan salam kepada Nabi, tapi Allah telah melantik bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi pilihan sebelum Allah ciptakan beliau. Sebelum menjadi makhluk, Nabi ini sudah diagung-agungkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala sebelum wujud sallallahu alaihi wa ali wa sahbihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat menghaturkan salawat kepada Nabi Muhammad. Ini kalamullah al-qadim. Ini bukan Allah baru berbicara. Kalamnya Allah itu bukan terjadi ketika Nabi Muhammad lahir. Kalam Allah itu azali. Kalam Allah itu qadim sebagaimana zatnya. Allah bukan baru berbicara, Allah itu selalu memberikan selawat yang tidak ada awalnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah ciptakan Nabi Muhammad, udah selawatnya diberikan kepada Nabi Muhammad, saudara. Para malaikat sebelum wujud Nabi Muhammad di atas dunia, mereka sudah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusalluna 'alan nabi, dan selawat para malaikat tidak ada henti-hentinya. Allah pakai fi'il mudhari, yusalluna 'alan nabi, bukan sallau 'alan nabi. Kalau malaikat itu pernah berselawat, sallau 'alan nabi, tapi yusalluna 'alan nabi yadullu 'alal istimrar. Para malaikat itu selalu tidak ada henti-hentinya berselawat kepada Nabi sepanjang masa. Baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang beriman, salawat dan salamlah kepada Nabi. Sallu alaihi wa sallimu taslima fil amr. Yadullu 'alal wujub. Wajib salawat dan salam kepada Nabi. Cuma di sini ada khilaf antara ulama. Wajib bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu sholat. Karena inti baca Quran 30 juz, kalau enggak sholawat dan salam sama Nabi di tasyahud enggak sah. Wajib bersholawat dan salam kepada Nabi. Kita ucapkan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita baca sholat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada lagi yang menyatakan bukan hanya di sholat saja yang wajib. Di luar sholat wajib walaupun seumur satu kali. Tapi lagi ada menyatakan wajib salawat dan salam kepada Nabi sallu alaihi wasallimu taslima inda dzikrihi, ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya Nabi udah cukup dengan salawatnya Allah. Makhluk ini enggak ada salawat. Nabi itu sudah cukup dengan salawatnya Allah. Cuma kenapa kita diperintahkan? Sebenarnya itu adalah satu isyarah. Allah memerintahkan kita untuk mentakdim Nabi. Kalaupun makhluk ini enggak ada yang bersalawat, cukup salawatnya malaikat kepada Nabi. Kalaupun malaikat dan makhluk semuanya enggak salawat, cukup salawatnya Allah kepada Nabi. Tapi Allah memerintahkan orang beriman kita ini semuanya untuk bersalawat kepada Nabi semata-mata itu isyarat. Kamu semuanya agungkan kekasihku Muhammad, maka kamu tak kasih pahala besar. Apa nilainya salawat kita? Kalau misalnya sholawatnya kita ini satu sholawatan diganjar, dibeli 1000, itu terlalu mahal loh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1000. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1000. Kayak 1000. 1 juta. Lah 1 juta sing ngene akeh. Torok bangkrut semuanya. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala naroi kepada kita? Nantang kepada kita. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi bi asyra. 1 kali sholawat kita yang remeh ini, yang hanya menitan, mungkin detian saja, enggak perlu tenaga, enggak perlu biaya, kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka akan dibalas 10 sholawat daripada Allah. Allahu Akbar. Sholawat Allah, rahmat Allah. Nah, kalau sudah dapat rahmat Allah, jangan 10 sholawat, 1 sholawat dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan menjamin keselamatan dunia sampai akhirat. Nah, bagaimana? Ya, Hasanuddin juga menerangkan, ajarkan cinta kepada Nabi, didiklah anak kamu cinta kepada Nabi, bukan kenal Nabi ya. Hubbi nabiyikum, ngajari cinta Pak. Kalau didik anak hanya tahu Nabi, jadi ilmu sejarah. Banyak yang tahu Nabi, tapi mereka semuanya tadi itu enggak melaksanakan ajaran Nabi. Orang-orang Yahudi itu bukan enggak kenal loh sama Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu kenal dengan Nabi, sifat-sifatnya Nabi, seperti kenal dengan anaknya mereka. Ruh persis. Mereka tadi itu. Bahkan mereka tadi itu sebelum wujudnya Nabi, selalu tawasul dengan Nabi. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafar. Orang-orang Yahudi itu kalau kepingin mereka tadi itu menang kalau perang hadapi musuh, tawasul, ya Allah, dengan Nabi akhir zaman, ya Allah, berkat Nabi akhir zaman, beri aku bantuan. Yastaftihuna ay yastansirun. Akhirnya menang. Mereka itu tahu dengan Nabi. Tapi mereka enggak mau beriman ketika ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertutup hatinya. Lah kalau hanya sekedar tahu, belum tentu mereka cinta. Tapi ini yang diperintahkan oleh Nabi, allimu auladakum, adibu auladakum ala thalath hisal hubbi nabiyikum. Ajari, didik anak-anak kamu cinta kepada Nabi. Kalau mendidik cinta kepada Nabi itu, ya diajari melaksanakan sunnahnya Nabi. Oh, Nabi itu nak ngajari sholat berjamaah, anaknya diajak sholat berjamaah. Oh, Nabi itu mendapatkan mukjizat baqiyah, mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran. Anaknya diajak baca Quran bersama. Anaknya kalau makan diajari sunnah-sunnahnya, adabnya makan. Anaknya kalau mau tidur diajari adabnya tidur. Itu namanya mendidik cinta kepada Nabi. Lah kalau hanya sekedar diceritakan Nabi Muhammad tanpa dididik cinta, ya tahu tapi enggak cinta jadinya. Hubbi nabiyikum, hubbi ahli baitihi, ajari cinta kepada keluarganya Nabi, bukan tahu. Bukan diceritai, ajari cinta. Saya masih ingat dulu bagaimana kiai-kiai ada di Pasuruan dulu tadi itu dituntun anak-anaknya kepada habaib saat itu. Dimintakan doa. Sekarang tidak ada. Ini adibu ala hubbi ahli baitihi. Kalau sekarang tidak ada. Kalau sudah liburan sekolah, dituntun ke taman safari. Kenal lo bacul, banteng, badak. Bukan hubbi ahli baitihi, hubbi al-baha'im. Watilawatil Quran, cinta kepada membaca Al-Quran. Nih, tak kasih gambaran sampean. Sebetulnya enggak ada. Enggak ada ceritanya umat Islam enggak hafal Quran sebenarnya. Karena itu kalau kita gagal, jadi orang tua gagal, anak jangan sampai gagal ya. Kita harus program gimana anak kita ini supaya bisa hafal Quran. Insya Allah, amin. Quran itu ada 6000 ayat lebih, khilaf di atasnya. 6000 ayat lebih. Kalau kita mendidik anak kita setiap hari 6 ayat. Setiap hari mendidik untuk menghafalkan 6 ayat dari 24 jam. 6 ayat. Maka perlu 1000 hari untuk menghafalkan Quran. 1000 hari itu kurang dari 3 tahun. Kalau enggak mampu setiap hari 6 ayat, 3 ayat setiap hari. 3 ayat setiap hari. Maka butuh 6 tahun. Kalau enggak mampu 1,5 ayat setiap hari, 24 jam lah ya. Maka butuh 12 tahun. Kalau kita didik anak kita umur 10 tahun ngapalkan 1,5 ayat setiap hari, berarti umur 22 tahun apal Quran anak kita. Kalau mulai umur 8 tahun, berarti 20 tahun apal Quran anak kita. Kalau kita mulai umur 7 tahun, hitung sendiri. Artinya program itu harus ada, waqiraatil Quran. Kita punya anak udah gede tapi enggak hafal Quran kata kadang-kadang. Karena itu eman sayang. Dah, kita aja yang gagal, jangan anak kita gagal. Kita program. Kita bisa bayangkan kalau anaknya semua yang ada di sini ini diprogram untuk menghafal Quran, berapa ribu umat Islam yang hafal Al-Quran. Allahu Akbar. Nah, di sinilah benar-benar kita ingin mengambil manfaat dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Kemudian tadi juga diterangkan bagaimana siapa yang enggak perlu dengan Nabi, Pak? Siapa yang enggak butuh dengan Nabi? Anda kalau di atas dunia mungkin bisa minta tolong sama bapak dan emak. Mungkin bisa minta tolong kepada yang melarat, kepada orang kaya. Tapi kalau nanti di akhirat ada di mahsyar, minta tolong sama siapa? Siapa yang enggak perlu dengan Nabi Muhammad? Orang tua enggak akan perhatian lagi sama anak. Anak enggak ada yang bakti lagi, saling menuntut iya nanti. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Suami istri yang saling sayang aja saling menuntut nanti di hari kiamat. Siapa yang enggak perlu dengan Nabi saat itu? Semua akan perlu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di saat itu semua ketakutan. Jangan manusia yang dihisab, malaikat itu loh yang enggak dihisab ketakutan. Wal malaikatu saffan la yatakallamun, malaikat berjejer-jejer semua enggak berbicara. Illa man adina lahur rahman wa qala shawaba, kecuali yang diizini oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu dan berkata benar. Wa man ya'dana lahur rahman wa qala shawaba ghair habibina Muhammad. Siapa yang diizini oleh Allah saat itu untuk berbicara? Tidak ada lain dan tidak bukan kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, di hari itu, saat itu, betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan keagungan Nabi Muhammad. Mungkin di atas dunia ada yang melempar batu, saudara. Mungkin di atas dunia ada yang mengkritik, ada yang mencaci. Sebagaimana di Denmark, digambarkan macam-macam Rasulullah. Tapi nanti di hari kiamat, Allah akan tampakkan tidak ada yang lebih utama daripada Nabi Muhammad. Dan di saat itu semua akan butuh dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan nanti dari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wa sallam betul-betul berusaha habis-habisan untuk keselamatan umatnya semuanya. Tugasnya Nabi di hari kiamat itu, Pak, lebih berat daripada tugasnya di dunia. Kalau tugas di dunia adalah berdakwah untuk mengeluarkan manusia daripada kekufuran, daripada kesyirikan. Berdakwah untuk menyelamatkan manusia daripada kesesatan menuju hidayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ada di akhirat tugasnya Nabi bukan dakwah, menyelamatkan orang dari neraka Allah. Menyelamatkan umatnya daripada siksa Allah, dari murka Allah. Sampai ada satu riwayat dikatakan, inna lil anbiya'i manabir min nur yaumal qiyamah. Sesungguhnya para nabi itu akan disediakan mimbar-mimbar cahaya nanti dari kiamat. Mimbar-mimbar daripada cahaya. Mimbar itu, saudara-saudara, disediakan untuk dinaiki oleh para nabi dan duduk. Kalau sudah duduk, maka dikirim ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulluhum yajlisuna 'alaiha. Semua para nabi udah siap masuk surga, duduk di atas mimbar. Ghairu mimbari la ajlisu 'alaihi. Hanya mimbarku yang aku tidak duduki. Semua nabi udah siap masuk surga, tapi Nabi Muhammad enggak siap masuk surga, saudara. Lah kalau sudah Nabi Muhammad enggak siap masuk surga, enggak bisa pintu surga itu terbuka. Allah mengharamkan surga dimasuki seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu. Yajlisuna 'alaiha, ghairu mimbari la yajlisu 'alaihi. Kenapa Nabi Muhammad tidak siap masuk surga? Ternyata Nabi Muhammad masih cari umatnya ada di mahsyar. Keliling. Sampai ditegur oleh Allah, "Mada turidu ana asna bi ummatika ya Muhammad?" Apa yang engkau harapkan untuk aku perbuat kepada umatmu ya Muhammad? Ternyata yang dipikiri umatnya mau masuk surga nih. Nabi enggak mau masuk surga, mikiri umatnya masih. Kalau ente kalau mau kawin, enggak mikiri ustadz, enggak mikiri kiai. Ini kawin ketemu manusia, ini masuk surga enggak mau Nabi, mikiri umat. Apa yang kau harapkan wahai Muhammad untuk aku lakukan terhadap umatmu? Allahumma ajjil hisabahum, ya Allah percepat hisab mereka. Percepat hisab mereka. Akhirnya Allah memberikan syafaat al-udhma kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi Nabi diperkenankan untuk nolong siapa yang dikehendaki oleh Nabi saat itu. Sopoai. Semua umatnya ditarik yang masih dihisab. Ya Allah, gampangkan hisabnya. Gampang gape. Yang banyak dosa, ya Allah, ampuni dosanya. Diampuni semuanya. Tapi ada beberapa umatnya yang sudah kecemplung neraka. Nabi masuk ke dalam neraka, saudara. Diambil semuanya umatnya, dientas dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu sifatnya tidak mau nikmat sendiri, tapi mau nikmat bersama umatnya seluruhnya. Sallallahu alaihi wa sallam. Dientas dari neraka. Akhirnya baru Nabi SAW siap masuk surga bersama seluruh umatnya. Bahkan yang di dalam neraka pun dientas. Sampai malaikat-malaikat yang ngadab ada di neraka ini, malaikat Malik, malaikat Zabaniyah, negor sama Nabi. Ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika min ummatika min baqiyah. Muhammad, enggak engkau sisakan ya. Satupun umatmu untuk disiksa oleh Allah, enggak kamu sisakan. Alhamdulillah, ya bakhtana bin Nabi. Ya bakhtana bin Rasul, untung punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya menjadi umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga insyaallah bulan Syaban ini akan menjadi satu perangsang semangat kita untuk bisa masuk Ramadan, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semuanya panjang umur, sehat wal afiat, zahir maupun batin. Dan semoga insyaallah di bulan Ramadan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang beruntung dapat insyaallah meraih malam Lailatul Qadar dan keluar dari bulan Ramadan benar-benar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair khair wa anhum alaih waffiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma barik lana fi ma baqi min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna fihi 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawati al-Qur'an wa kutubna fihi min al-faizina bi lailatul qadr allati hiya khairum min alf shahr a'id ila Ramadan sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam fi khair wa tuf'afiyah. Ij'alna ya Rabbi min ahli al-khair warfa' 'anna kull sharr wa bu'us wadair ihdina wal muslimin wa'afina wal muslimin waqfina wa iyyahum sharra masa'ib ad-dunya wad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asyartu li na'diman awsafuhu tuhyil quluba tuhijul asjana. Amin. Wallahu qad athna alayhi fama yusawi alqawlu minna aw yakunu fa'lana. Amin. Lakinna hubban fis sarairi qad 'alima dihi safati rabbina wa hadana. Amin. Wa dzinna bil mawaddati ha huna narfa'u aidi fakrina wa rajana. Amin. Lil wahidil ahadil aliyyi ilahana mutawassilina biman ilaihi da'ana. Amin. Mukhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihil ilahu hadana. Amin. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana bil Mustafa akbalna wa ajib da'wana. Amin. Anta lana ya dukhrana fi hadhi dunya wa fi ukhrana. Amin. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إذ أخطأنا. آمين. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. آمين. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. آمين. واربط به كل حال حبلنا وحبال من رد ومن والانا. آمين. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. آمين. الحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. آمين. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا. آمين. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. آمين. وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. آمين. واقض لنا الحاجات أحسن خدمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. آمين. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صلى عليه وآله ما حرك الريح صبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الفاتحة. فاتحة. يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسول وصاحب الكرام.